Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Dan kita musta'inan billah, kembali kepada risalah yang lama kita tidak membacanya, untuk meneruskan kembali terkait dengan ad-dima at-tabi'iyah linisa, yakni darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Masih dalam pembahasan mani al-ahkam, hukum-hukum ya ta'allaku bil haid, yang terkait dengan wanita di kala haid. Maka masuk di halaman yang ada pada kita 16, as-sabi', hukum yang ketujuh terkait dengan at-talaq, yaitu mencerai istri. Sebelum kita masuk pada hukum ini, karena di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun mereka sepakat yuhramu 'ala zawji at-talaq al-ha'id hala haidha, yakni diharamkan atas suami untuk mencerai istrinya di kala sedang haid. Hukumnya apa? Haram mencerai istri di kala istri sedang haid. Ini sepakat para ulama. Apakah jatuh atau tidak, barakallahu fikum, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk kepada uraian yang akan dibawakan beliau, alangkah baiknya kita sedikit mengenal dan menyinggung tentang apa itu talak. Diterangkan oleh para ulama, yang namanya talak secara bahasa adalah hiyad, lawan daripada terikat. Maksudnya halul wasa'iq, yakni kita menguraikan ikatan perjanjian. Itu namanya talak. Adapun secara syariat adalah halu qaidin nikah au ba'dihi, yaitu melepaskan tali ikatan pernikahan secara menyeluruh, tolak bain atau sebagiannya, tolak rujai. Dengan demikian kita mengetahui yang namanya tolak ada dua: melepaskan tali ikatan pernikahan secara keseluruhan yang disebut tolak bain, terpisah selama-lamanya, artinya berpisah yang tidak bisa dia kembali kecuali kalau sudah menjadi janda orang lain. Adapun sebagian yang disebut talak raj'i, di mana seorang suami tatkala mentalak istrinya boleh baginya untuk kembali kepada istrinya, baik di masa iddah sudah selesai ataupun ketika masih dalam masa iddah. Yang tergantung di sana bedanya kalau atau gampangnya tolak raja' ini yang dikenal dengan bahasa umumnya tolak satu, tolak dua. Paham? Kalau tolak bain yang disebut dengan tolak berapa tiga berarti ya Bu Hari? Tolak tiga. Nah, barakallahu fikum. Tolak seperti ini di dalam syariat hukumnya berlaku padanya lima hukum. Karena hukum taklif ada tiga, ada lima. Kadangkala wajib, kadangkala sunnah, kadangkala dibolehkan, kadangkala makruh, dan kadangkala muharram, diharamkan. Demikian pula tolak. Demikian pula tolak, barakallahu fikum, memiliki atau berlaku padanya hukum taklif yang lima. Kadangkala wajib. Kadangkala wajib. Kapan itu? Diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni tolak menjadi wajib adalah seperti fi al-ila, ketika suami mengila istrinya. Ila itu membiarkan istri tidak dipenuhi hak batin ataupun hak jasmani, materi tidak ada, tidak dihubungi sama sekali, dibiarkan begitu saja, yang disebut mu'allaqah, wanita yang gantung. Dicerai enggak, dijadikan istri juga enggak. Maka yang seperti ini, maka ini kadangkala bisa menjadi wajib untuk diceraikan. Idza lam yarji'uz zauj fa idza matat arba'at ashur. Maka apabila suami tidak mempedulikannya, dibiarkan, tidak nafkah, tidak batinnya. Nah, ini barakallahu fikum. Apabila telah lewat 4 bulan, naqulu lizawj, maka kita katakan kepada suami, imma antarji'a au tujami'a, engkau kembali atau kau berikan hak kebutuhan batinnya. Dimaklumi insyaallah. Nah, engkau berikan materinya, kebutuhan materinya, atau engkau berikan pula salah satunya, yakni kebutuhan batinnya. Nah, barakallahu fikum. Au tutliqa wujuban, atau kau ceraikan secara wajib. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 226 sampai dengan 227 tentang mereka para suami yang mengila istri-istri mereka, dibiarkan, dilos istilahnya apa, dibiarkan demikian selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali rujuk memberikan nafkahnya, baik yang lahiriah ataupun yang batiniah atau keduanya sekaligus, nah, maka Allah Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Namun fa'in azamut talaqa, kalau dia telah bertekad untuk mencerainya, fa'innallaha sami'un alim, maka Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maha mendengar isi hati kita, Maha mengetahui niatan kita. Apakah karena untuk makar, karena kita ingin mencelakakan istri fal'iyadubillah, atau karena ingin mencari keriduan Allah. Ini yang pertama diantaranya. Dan kadangkala menjadi wajib, tolak menjadi wajib, idza kanatiz zaujatu, apabila istri tersebut melakukan khianat kepada suami, maka menjadi wajib. Naam. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, az-zaniyatu liz-zani, bahwasanya wanita yang berzina pantasnya bagi laki-laki yang berzina. Dan Allah mengatakan tidaklah halal yang demikian itu bagi kalian orang-orang yang beriman. Sehingga di sini kadangkala bisa menjadi wajib menurut salah satu pendapat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana menggabungkan dengan para suami yang meninggalkan istrinya? Lihat, yang dinamakan ila dipahami tidak dipenuhi kebutuhan batin ataupun kebutuhan materi. Kalau salah satunya bagaimana? seorang bekerja jauh atau talibul ilmi jauh. Nah, ditanyakan kepada Umar bin Khattab, seberapa lama seorang wanita sabar menunggu, bertahan untuk menunggu? 4 bulan. Kalau memang bisa menggabungkan pulang setiap 4 bulan, wabiha wa ni'mah. Sebenarnya hal tersebut dulu pernah ditanyakan oleh sebagian kita kepada para ulama. Tanyakan kepada Syekh Abdullah Salfiq hafizahullah ketika di Madinah. Maka beliau menjawab, kalau kau mampu, ya pulanglah setiap 4 bulan. Setiap 4 bulan pulang. Namun kalau tidak, maka istardi anha, mintalah keriduan dari istri. Nah, kalau ridho, walhamdulillah. Nah, ini demikian. Dan statusnya masih sebagai istri. Paksa cerai saja apa enggak? Enggak, istrinya ridho sudah. Nah, namun keridoannya tentunya berkonsekuensi, dia pun harus menjaga, memelihara kehormatan suaminya, memelihara anak-anak suaminya, memelihara harta benda suaminya dikala suami tidak ada. Nah, bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Fal'iyadu billah. Ini yang pertama. Agar tidak salah faham dalam hal ini. Namun kalau ternyata ditinggalkan, diopeni tidak, kasih nafkah enggak, batinnya disia-siakan, dikatakan janda bukan, istri enggak jelas. Nah, bagaimana? Maka yang seperti ini tadi, inilah yang namanya ila, berlakunya 4 bulan. 4 bulan ditanya, lah ini kalau tidak mau kembali, berarti engkau ya tolak saja, kasihan. Nah, kasihan. Jangan engkau mendzalimi para istri. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kadangkala yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Kapan itu? Idza kanatil mar'atakunu an ta'isha ma'a zawjiha. Yani kadangkala hukumnya adalah sunnah. Kapan itu? Barakallahu fikum. Apabila barakallahu fikum, yakni idza kanatil mar'ah, kalau seorang wanita tersebut tukrihu an ta'isha ma'a zawjiha, dia benci, enggak senang hidup bersama suaminya. Kalau bahasa jujur orang mengatakan elik, ya gitu ya Wahri ya, elik. Nah itu elik sama suaminya, jijik, enggak seneng sudah. Nah, maka yang seperti ini tidak diraih hikmah daripada pernikahan. Maka disunahkan untuk mentalak istrinya. Nah, ini demikian agar apa? Diraih keharmonisan rumah tangga. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fik, ini yang pertama. Yang kedua atau yang ketiga, hukum yang ketiga, waqad yakunu mubahan atau makruhan dulu, makruhan yaitu makruh. Makruh kapan? Yaitu apabila barakallahu fikum min ghairi hajah, tidak ada kebutuhan sama sekali. Harmonis. Terus tidak ada kebutuhan sama sekali. Tidak ingin menolong saudaranya. Nah, lo apa ada yang menolong saudaranya? Ada, seperti kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhum. Nah, sahabat Ansar dengan sahabat Muhajirin. Nah, kata Sa'd bin Rabi', seorang Ansar yang mulia, memiliki harta dan istri 2, kepada Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, kalau engkau mau, kau lihat kedua istriku, mana yang kau sukai, nanti aku akan ceraikan, kemudian aku nikahkan engkau dengannya. Nah, setelah selesai masa iddah. Nah, bukan karena ada tendensi yang lainnya, karena ingin menolong dan cinta kepada saudaranya Muhajirin yang datang dari kota Mekah meninggalkan harta, keluarga, dan segala apa yang dia miliki. Nah, ini demikian. Ya pantas orang yang tadinya kaya dan terusnya meninggalkan, oh sudah. Bukan dalam rangka yang lainnya. Nah, Jangan dikiaskan dengan orang-orang yang mereka itu menyimpang, yang menyodorkan mawali mereka, istrinya atau anaknya atau saudarinya, dipersembahkan kepada para tetamu yang dianggap dalam rangka untuk tabarruk mencari barokah. Silahkan, nanti selesai habis waktunya ditinggalkan. Ini berbeda dengan keadaan yang demikian. Ini bukan hajah sama sekali. Nah, namun barakallahu fikum, ketika ada hajah yang memang dibolehkan di sana, maka yang seperti ini adalah mubah. Nah, dan juga seperti inda daruriyatil hajah, ketika hajah yang sangat diperlukan. Sebagai misal dia merasa saya tidak mampu untuk membahagiakan, karena mungkin saya sudah lemah, nah, karena mungkin ini dan sebagainya. Sementara istriku orang yang produktif misalnya, kasihan yang demikian. Nah, dengan kerituannya maka boleh dia menceraikan istri. Bukan karena kekurangan dan sebagainya, karena adanya hajah, karena dia bangga kalau muslimin semakin banyak. Muslimin semakin banyak. Barakallahu fikum. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan menjadi makruh kalau barakallahu fikum tanpa adanya hajah. Dan ini merupakan hukum asal tolak dalam sebagian riwayat. Yang lain mengatakan hukum asal tolak adalah boleh. Nah, sehingga di sini hukum yang keempat adalah mubah, yaitu boleh. Kapan? Idza da'atil hajah ilaiha. Yakni kalau memang ada kebutuhan mingki balir rojul dari sisi laki-lakinya tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini hukum tolak yang keempat. Yang terakhir, hukum mencerai istri adalah apa? Muharraman, diharamkan. Kadangkala diharamkan. Hukum mencerai istri kadangkala muharraman. Kapan itu? Mislu fi talaqil bid'ai. Seperti dalam tolak bid'ai, tolak bid'ah. Bagaimana itu? Yang dikatakan para ulama, mencerai istri dalam keadaan haid. Mencerai istri dalam keadaan haid, haram hukumnya. Atau mencerai istri setelah dia datangi. Didatangi dulu, sepuasnya, baru setelah itu dicerai. Maka ini muharram yang seperti ini. Nah, tolak yang dibolehkan adalah tolak mencerai istri dalam keadaan suci dan tidak setelah didatangi. Nah, ini dalam keadaan suci. Nanti akan datang penjelasan Syekh rahimahullah di sini. Nah, sekarang kita barakallahu fikum, di sana perincian tentang tolak secara lebih lanjut dibahas dalam kitab-kitab fikih. Nah, yang kita sekarang bukan dalam pembahasannya secara substansi asal. Maka kita masuk pada penjelasan Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kata beliau selanjutnya, ikhwani fiddin, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menerangkan, at-talaqu, yang namanya tolak, yuhramu ala zauj talaqul haidi hala haidiha. Diharamkan atas suami untuk mencerai istri dikala istri tersebut sedang haid. Maka ini diharamkan seorang suami mentolak istrinya dikala istri sedang haid. Ini dengan kesepakatan para ulama. Nah, dengan kesepakatan para ulama muncul sebuah permasalahan. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila engkau ingin menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka di masa iddah, di masa, yakni kata Syekh, ai hiya halu yastaqbilna bihi iddatun ma'lumah hina talak, yakni keadaan yang memungkinkan dia bisa dihitung iddah nantinya yang diketahui ketika ditolak. Wala yakunu dhalika illa idza talaqaha hamilan aw tahira min ghairi jima. Naam barakallahu fikum. Maka tidaklah terjadi hal tersebut melainkan apabila mencerai istrinya dalam keadaan istri sedang hamil atau dalam keadaan suci yang tidak didatangi. Naam. Suci sekarang berarti ada beberapa keadaan. Seorang mencerai istrinya, malamnya mendatanginya, paginya aku ceraikan kamu. Maka ini muharram. Seorang sedang haid istrinya, datang setiap pulang haid, pulang haid, sudah aku ceraikan kamu saja, ya. Mungkin ada demikian karena salahnya enggak hidup bersama, misalnya demikian ya. Aku ceraikan kamu saja. Lah ini muharram. Ini muharram. Yang ketiga, seorang mencerai istrinya dalam keadaan hamil. Hamil dia ceraikan, aku ceraikan kamu. Jatuh enggak? Boleh seperti ini. Atau dia dalam keadaan suci. Keadaan suci, aku ceraikan kamu. Nah, maka di sini itu yang masyru'. Keadaan boleh menceraikan istri ketika keadaannya demikian. Namun hukum tolak berlaku padanya lima tadi keadaan. Nah, kadangkala muharram, kadangkala wajib, kadangkala sunnah, kadangkala makruh, kadangkala boleh. Nah, barakallahu fikum. Maka kenapa kok dilarang ketika haid? Li'annaha idza tulliqat halal haidi lam tastaqbilil iddah haitsu innal haidata allati tulliqat fiha la tuhsab minal iddah. Dikarenakan apabila sang istri dicerai dalam keadaan haid, maka tentunya tidaklah akan menerima atau tidak akan dianggap iddah dikala haid yang terjadi ketika dicerai tadi tidak dihitung sebagai iddah. Nah, sebagai misal, tolak ada tolak satu, tolak dua, tolak tiga. Seorang mengatakan, aku ceraikan kamu 1000 kali atau langsung pisah, maka ini namanya tolak satu. Walaupun dia mengatakan langsung pisah, namanya tolak satu. Maka berlaku padanya hukum raj'iyah. Apa itu? Kalau seandainya istri tersebut berlaku padanya masa iddah, yaitu 3 kali huyad, 3 kali suci dari haid. Yang kedua, tidak boleh sang istri tadi sebelum selesai masa iddah dilamar oleh laki-laki lain selain suami yang mencerainya. Nah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain selain suami yang mencerainya tadi. Yang ketiga, apabila salah satu dari keduanya atau apabila suaminya meninggal, meninggal, maka sang istri bisa mendapatkan hak waris selama masih dalam masa iddah belum selesai. Naam, sudah dicerai kok. Nah, namun kalau sudah berlalu masa iddah kok tidak rujuk, suaminya meninggal, istri sudah tidak mendapatkan hak warisan. Naam di sini. Yang keempat adalah istri masih berhak mendapatkan nafkah. Nafkah materi, makanannya, tempat tinggalnya. Ini tadi karena statusnya masih istri. Tolak raj'i. Naam. Lah ini dihitung sejak kapan? Yaitu ketika berlakunya 3 kali huyad, berarti haid apa suci? Haid, suci dari haid, maka dihitung satu. Tolak sekarang, hari ini. Kok besok haid? Besok ha? Haid. Besok haid seminggu, suci. Berarti dihitung satu iddah. Sebulan lagi demikian, suci, 2 iddah. Sebulan berikutnya, suci, 3. Sehingga cuma 2 bulan, 1 pekan iddahnya dia. Nah, kalau sedang haid, jadi tidak dihitung. Sedang haid dicerai, maka haid akan ada sucinya. Nah, ini harusnya kan tadi dihitung, ini tidak dihitung. Oleh karena itu tidak boleh mencerai istri dalam keadaan haid karena tidak dianggap cerainya tersebut, yang disebut tolak bid'ai. Tolak bid'ai. Nah, barakallahu fikum. Di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apakah tolak mencerai istri dalam keadaan haid itu dihitung atau tidak? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Idza talaqa imra'atahu hala haidiha, kalau seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, au fit tuhrin asabaha fi, atau dalam keadaan suci yang didatangi dulu. Nah, malamnya didatangi, sudah paginya ceraikan kamu. Nah, sudah ya. Ini walam yatabayyan hamluha, yang tidak jelas dia itu hamil atau tidak. Nah, maka hal yaqa' talaquhu, apakah dihitung tolak atau tidak? Jawabannya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan jatuh, dihitung tolaknya. Dan ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Mukbil rahimahullahu jami'an. Jadi khilaf di kalangan ulama kita. Dalil mereka adalah perbuatan Ibnu Umar yang menghitung dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ketika beliau mencerai istrinya dalam keadaan haid, maka Rasul mengatakan fal yuraji'ha, perintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kembali. Tidaklah rujuk kecuali kalau sudah terpisah. Dan diriwayatkan Ibnu Umar menjadikan faqad husiba alayya bi tatliqatin. Beliau mengatakan sungguh telah dihitung atasku ketika aku mencerai dalam keadaan haid. Nah, ini dalilnya jumhur. Yang lain, sebagian yang lain, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Sirin dan yang lainnya, ini mengatakan tidak dihitung. Nah, dan ini dipilih oleh Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Asy-Syaukani. Dan ini merupakan tarjih yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz rahimahumullahu jami'an. Alasannya kenapa? Karena riwayat yang menerangkan tentang Ibnu Umar menyatakan dihitung ada kelemahan. Ada kelemahan. Yaitu di sana ada Ibnu Abi Dzib yang tafarrada bihi. Yang Ibnu Abi Dzib menyelisihi perawi-perawi yang lainnya yang menyatakan tidak menghitung, sehingga dianggap riwayatnya dhaif. Wallahu a'lamu bissawab, ini yang dipilih oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga beliau dalam risalah ini menerangkan bahwasannya tidaklah jatuh tolak ketika mencerai istri dalam keadaan haid. Kenapa? Karena tidak dihitung. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, sehingga dia masih dalam keadaan sebagai statusnya ikatan tali pernikahan. Ikatan tali pernikahan. Barakallahu fikum. Mari kita lihat keterangan beliau selanjutnya. Qala rahimahullahu taala, fa idza tuliqa tahiran ba'dal jima' lam takunil idda allati tastaqbilha ma'lumatan haitsu innahu la ya'lamu hal hamalat hadha hal hamalat min hadal jima. Demikian pula apabila seorang mencerai istrinya setelah didatangi, setelah berhubungan badan, istrinya dalam keadaan suci namun setelah berhubungan badan, kemudian dia mengatakan aku ceraikan kamu, maka ini juga disebut tolak bida'i yang dilarang oleh para ulama, haram hukumnya, tidak dihitung. Kenapa alasannya? Karena tidak diketahui ketika itu apakah dia hamil dengan sebab berhubungan badan yang ini atau yang lain. Sehingga dari sini keluar keadaan kalau istri dalam keadaan sedang hamil, boleh enggak didatangi? Istri hamil boleh datangi? Boleh. Nah, boleh. Setelah didatangi, dia katakan aku ceraikan kamu, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah pasti hamilnya bukan karena hubungan badan yang sekarang. Nah, difahami di sini. Dua keadaan seorang istri ditolak muharram. Yang pertama adalah ketika dia dalam keadaan haid sehingga suci. Yang kedua dalam keadaan suci namun setelah didatangi. Kenapa? Alasannya karena dua keadaan tersebut tidak dianggap sebagai iddah. Tidak diketahui hamilnya kapan. Namun nanti akan diterangkan oleh beliau. Maka di sini fatu'tadda bil haml, maka yang lam takunil iddatu allati tastaqbilu ma'lumatan haitsu innahu la ya'lam wa la yu'lamu hal hamalat min hadzal jima', sehingga tidak diketahui apakah hamilnya dengan sebab hubungan badan yang tadi atau yang lainnya. Fatu'tadda bil haml, sehingga kalau ternyata dia itu diketahuinya dengan hubungan badan tadi akan di apa hitung iddahnya, iddah hamil. Iddah, masa penungguan, ini ada beberapa macam. Di antaranya iddahnya wanita yang ditolak dalam keadaan suci, tidak didatangi. Iddahnya kapan? Yaitu 3 kali huyad, suci dari haid. Yang kedua, iddah yang dia itu mata anha zaujuha, orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Namun semua itu. Yang ketiga, wanita yang dicerai oleh suaminya atau yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia hamil, maka iddahnya sampai dengan melahirkan. Sampai dengan melahirkan. Ini keadaan ketiga. Sampai dengan melahirkan. Ternyata baru sehari melahirkan, selesai iddahnya. Nah, ternyata 9 bulan. Berarti iddahnya 9 bulan. Nah, ini tadi sampai dengan melahirkan. Yang keempat, iddah bagi wanita yang dia itu menikah belum didatangi, belum khalwah sama sekali. Nah, maka tidak berlaku padanya iddah, sehingga walaupun haid ataupun tidak haid ditolak pun berlaku. Nah, karena tidak berlaku padanya iddah. Nah, seorang menikah belum sempat khalwah, belum sempat mendatangi, ternyata pergi, mungkin bekerja di luar. Di luar, setelah saya cerai istriku, sudah. Mungkin enggak? Ada seperti itu. Maka dihitung iddah tidak. Cerai berlaku, besok dilamar orang lain, cocok, sudah nikah. Tidak dihitung iddah. Nah, ini diantaranya. Atau yang ketiga, menikah dengan orang yang tidak haid. Orang yang tidak haid, yaitu anak yang masih kecil, misalnya demikian, maka tidak dihitung iddah padanya. Ada beberapa keadaan iddah itu. Nah, barakallahu fikum. Ini nanti dalam pembahasan khusus tentang kitab nikah. Nah, sekarang kita lihat. Maka kata beliau, "Aulam tahmil fatu'tada bil haid," karena tidak diketahui dikala seorang mendatangi istrinya dari masa suci, didatangi istrinya langsung, ini apa namanya, dicerai. Mungkin kena hamasah syaitoniyah, bisikan syaiton, terlalu semangat, sudahlah daripada bisa tak puaskan. Mungkin demikian orangnya. Setelah didatangi, kau kucerai, kamu kucerai. Lah ini pikiran siapa ini? Ya. Bukan demikian cara apa namanya yang syar'i mencerai istri. Nah, farriquhunna bil ma'ruf, ceraikan istrimu dengan cara yang baik. Nah, kalau ada orang seperti ini, fal'iyadu billah, akhlaknya rusak. Nah, lain tadi yang seperti ini, ternyata kenapa tidak dihitung? Karena tidak diketahui apakah istri tersebut nantinya hamil dengan hubungan yang tadi, ataukah sehingga akan dihitung, oh dia iddahnya iddah hamil, atau dia tidak hamil sehingga dihitung iddahnya iddah wanita yang suci, 3 kali suci dari haid. Falamma lam yahsulil yaqin min naw'il iddah, maka tatkala tidak diraih sesuatu yang meyakinkan dari jenis-jenis iddah, harruma 'alaihi talaqu hatta yatabayyana al-amru, diharamkan atasnya mentalak istrinya sampai dengan jelas urusannya, dia hamil atau tidak. Barakallahu fikum. Nah, di sini berarti kita mendapatkan ilmu, wanita apabila ditolak atau seorang suami diharamkan mentolak istrinya pada 2 keadaan. Baik itu tolaknya wajib ataupun tolaknya sunnah ataupun yang tadi itu, diharamkan bagi dia mentolak istrinya dalam 2 keadaan. Apa yang pertama? Sedang haid. Yang kedua, setelah didatangi, dalam keadaan suci setelah didatangi, selain hamil tadi. Kalau dia tadi, nanti akan ada keadaan pengecualian. Maka fatolakul haidi hala haidiha haramun lil ayati sabiqah, maka mencerai istri dalam keadaan dia sedang haid adalah haram berdasarkan ayat yang sebelumnya, surat At-Talaq ayat yang pertama. Nah, walima sabata fi sahihaini wa ghairihima min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Umar, annahu talaqa imra'atahu, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun. Beliau mencerai istrinya dalam keadaan sang istri sedang haid. Maka fa akhbara Umaru bidzalika Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bapaknya memberitahukan kepada Nabi hal tersebut. Ibnu Umar Abdullah menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya haid. Rasul mendengar demikian apa? Fataghayyadha fihi Rasulullah, Rasulullah murka. Berubah roman mukanya, faqala murhu falyuraji'ha. Perintahkan anakmu untuk kembali lagi. Rujuk dengan apa? Istrinya, sumalium sikha, kemudian tahanlah hatta tathura, sampai dengan istrinya suci. Kalau sudah suci baru dicerai. Summa tahid, kemudian apa namanya? Kemudian haid, summa tathur, kemudian suci. Summa insya'a amsaka ba'du. Kalau dia menginginkan, ya sudah, jangan dicerai. Tolak ba'in, atau tolak yang berpisah demikian. Ataupun insya'a tolako qobla'an yamussa. Atau kalau dia ingin menginginkan, ya cerailah, namun sebelum dia datangi. Sebelum dia datangi. Fatilkal iddatul lati amarallahu antutliqa laha an-nisa. Maka itulah cara menghitung iddah yang Allah memberitakan untuk kita menghitung wanita ketika dicerai. Hadis ini datang riwayat yang tadi kita sampaikan, yang datang dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan wa husibat alayya bitatliqatin, dan dihitung bagiku terhitung satu kali tolak, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan yang lainnya. Namun riwayat ini para kalafikum diterangkan para ulama qad tafarrada bihadhihi ziyadah an Nafi', yakni Ibnu Abi Dzib an Nafi'. Walam yadhkurha asiqatus al-asbat fin Nafi'. Bahwasanya di sana ada rawi bernama Ibnu Abi Dzib meriwayatkan dari Nafi' maula Ibnu Umar, yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, yang Ibnu Umar mengatakan dihitung satu kali tolak. Ini menyelisihi ucapan ini, menyelisihi riwayat-riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh murid-murid Imam, yakni Imam Nafi', seperti Imam Malik, Ubaidillah, Imam Lais, kemudian Musa bin Uqbah dan yang lainnya. Yahya bin Sa'id al-Ansari, mereka meriwayatkan tanpa adanya tambahan ini. Sehingga Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpegang bahwasanya tidak dihitungnya wanita ketika dicerai dalam keadaan haid. Ini barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan fiddin rahimani warahmatullah, ini keadaan yang diharamkan untuk kita atau seorang suami mencerai istrinya. Difahami ya. Sekarang dijabarkan beliau. Kalau terjadi bagaimana? Kalau terjadi falau talaqa rajulu imra'atahu wa hiya haid. Kalau terjadi seandainya seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, fahuwa athim, maka suami tadi berdosa. Kenapa? Karena melakukan hal yang diharamkan. Wa alaihi ayatuba ilallahi ta'ala, maka wajib atasnya untuk bertobat kepada Allah. Wa ayyaruddal mar'ah ila ismatihi, dan hendaknya dia mengembalikan istri yang dia tolak tadi, wanita tadi, kepada penjagaan dia. Artinya betul-betul menjadi suami lagi. Liutalliqaha talaqan syar'iyan muwafiqan li amrillahi wa rasulihi, agar supaya dia menceraikan istrinya dengan perceraian yang syar'i, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Talaqan syar'i, yaitu apa? Bagaimanakah bentuk tolak yang syar'i? Bentuk tolak yang syar'i. Ditulis keadaan tolak yang syar'i, yaitu ayyu talliqar rajulu imra'atahu wa hiya tahir. Yang pertama, mencerai istri dalam keadaan sang istri sedang suci, bukan haid namun suci. Yang kedua, walam yamussaha fi dzalika tahir, dia tidak mendatanginya sama sekali dalam keadaan suci tadi. Sudah didatangi terus dicerai, habis manis sepah dibuang. Ini waliyadu billah. Ini yang kedua, tidak mendatanginya dalam keadaan suci tadi. Yang ketika antakuna hamilan qatabayana hamluha. Atau yang ketika istri tadi hamil telah nyata-nyata kehamilannya, telah positif hamil. Nah, sudah positif hamil, maka tolaknya ini adalah sah. Wa in kana qad massaha, walaupun dia sudah mendatanginya. Namun sudah hamil yang kita katakan tadi. Nah, maka inilah barakallahu fikum tolak yang masyru' yang disyaratkan. Nah, sehingga ketika haid ini adalah haram, maka dia hendaknya mengembalikan istrinya kepada penjagaan dia, pemeliharaan dia, nafkah dia. Nah, sehingga dia nantinya akan menceraikan dengan cerai yang disyaratkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fayatrukuha ba'du fayatrukuha ba'da raddiha hatta tathura minal haidah. Maka dia, karena tadi sudah niatnya cerai, sudah benci, apa, enggak senang, atau karena untuk maslahat yang lebih banyak. Nah, pada istrinya sudah, saya, dia lagi haid, sudah tarik lagi, ditahan, karena memang sudah azamnya untuk mencerai. Kira-kira selera mendatangi enggak? Udah enggak ya. Mungkin tinggal bersama juga enggak mau. Namun dia tetap statusnya masih istrinya dia. Sehingga dia biarkan setelah dia tarik kembali hatta tathura, sehingga istrinya suci minal haid, dari haid allati talaqaha fiha, yang dia ceraikan di kala haid tadi. Summa tahyid maratan ukhra, kemudian dia haid kali yang lain. Summa idza tahurat, maka apabila dia telah suci istrinya, insya'ab koha wa insya'atollah koha, kalau dia kehendaki maka dia tetapkan jadi istrinya, kalau dia kehendaki maka boleh untuk mencerainya, namun dengan syarat min qobli an yujami'aha, sebelum mendatanginya. Ya, sekarang tunggu haid suci, datangi dulu ya, akhirnya gak jadi-jadi cerai. Ya sudahlah, itulah Islam menjaga sebetulnya ya. Tidak jadi cerai bukan gampang dalam Islam ya. Nah, cerai sudah tinggalkan lama, gak pulang-pulang misalnya ya, sudah di dalam keadaan haid cerai, ditinggalkan, gak pulang, gak memberi nafkah dan seterusnya, sampai 4 bulan atau 5 bulan jatuh padanya tolak, karena dia telah melewati tadi. Namun yang pertama tidak dihitung barakallahu fikum. Nah ini tadi, ini barakallahu fikum, difahami ya. Berarti apa hukum mencerai istri ketika istri sedang haid? Hukumnya haram. Jatuh atau tidak? Khilaf para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz yang sebelumnya adalah Syekhul Islam, dan Ibnul Qayyim memilih pendapat tidak jatuhnya tolak. Nah, tidak jatuhnya tolak. Nah, barakallahu fikum. Ini demilah sekarang, kapan antunya wa yustasna min tahrimi talaq fil haid salas masail. Dikecualikan keadaan wanita haid tetap sah boleh ditolak pada tiga permasalahan. Nah, haid asalnya haram untuk dicerai. Sekarang cerai wanita sedang haid, istri sedang haid, dicerai tetap sah dan jatuh tolaknya pada tiga permasalahan. Yang pertama, idza kana talaqu qabla ay yakhluwa biha. Kalau tolak dilakukan sebelum pernah berhubungan badan sama sekali. Yang kita katakan tadi, nikah terus pergi kemana gak jelas, apa usaha, demikian ya, gak pernah pulang, atau pulang datang haid, datang haid, jengkel sudah ya, udah capek-capek di rumah, apa di luar sana, datang pas pulang mesti pas merah, aduh sudahlah aku ceraikan saja. Nah, misalnya demikian ya, ini belum pernah berhubungan badan demikian. Oh ya musaha fala ba'an, demikian ya. Maka di sini yang pertama, oh ya musaha fala ba'sa an yutalliqaha wa hiya haid. Naam. Ini tadi belum pernah berduaan atau belum pernah berhubungan badan, maka tidak mengapa dia mencerainya dalam keadaan istrinya sedang haid. Kenapa? Li'annahu la'iddata 'alaiha hina idzin. Karena sang istri tidak ada iddah. Masih murni. Naam. Belum didatangi sama sekali. Naam. Barakallahu fikum. Fala yakunu talaquha mukhalifan liqaulillahi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka cerainya dia tidak menyelisih firman Allah, maka ceraikanlah istrimu dalam masa iddah. Loh, sekarang dia enggak memiliki masa iddah. Naam, ini demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, dikecualikan idza kanal haidu fi halil hamil. kalau haidnya terjadi pada masa kehamilan. Istrinya hamil, kok keluar darah ya? Mensifatkan darah haid yang telah lewat, ini dihitung darah fasid atau darah haid? Syekh merujukkan darahnya fasid karena pada asalnya wanita haid tidak, wanita hamil tidak haid. Nah, namun bagi mereka yang menghitungnya itu haid, berarti tidak dianggap. Kenapa? Karena kalau dia ini idahnya bukan idah haid namun idah hamil, idahnya idah hamil, nah, bukan idah haid, kan? Maka yang seperti ini sabaqa bayanu sabab dzalika, telah lewat sebab sebelumnya, yakni idahnya idah hamil. Yang kedua atau yang ketiga, idza kana talaqu ala iwad. Kalau tolaknya ini memang karena ada iwad, ada pengganti. Maksudnya fa innahu la basa an yutalliqaha wa hiya haid. Maka tidak mengapa sang suami menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Seperti apa misalnya? Ada pengganti. Misal ayakun baina zaujaini niza'un wa su'ul 'ishrah. Antara terjadi antara suami istri hubungan yang kurang harmonis. Dalam kehidupannya isinya ribut, isinya pokoknya niza, dan juga mungkin sampai akhirnya istri mendolimi suami, suami mendolimi istri. Nah, hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka fayakhudhu zauj iwatan liyutalliqaha, maka zauj, suami mengambil iwat, mengambil ganti, mengambil ganti jaminan atau mahar yang dulu dia berikan untuk aku ceraikan engkau. Sang istri, sudahlah, kalau memang engkau seperti ini, aku sudah enggak senang sama kamu, seperti ini, seperti sudah, ini ambil maharmu, aku enggak peduli, yang penting kau jangan jadi suamiku lagi. Mungkin ada seperti itu ya. Karena kalau wanita dicerai, maharnya tidak boleh diambil. Nah sekarang istrinya mungkin tadi, wah ribut, sudahlah sana, ceraikan aku saja, sudah. Nah akhirnya istrinya dalam keadaan haid, suami ya sudah, aku ambil maharku, kemudian aku ceraikan kamu. Nah, ini ada iwat bagi suami. Fayajuzu walau kanat haidhon, maka boleh dilakukan oleh suami walaupun istrinya sedang haid. Di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan anna inna mra'ata Tsabit ibn Qais, sesungguhnya istri daripada Tsabit ibn Qais ibn Shimash datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan inni ma a'tabu alaihi fi khuluqin wala dinin, wahai Rasul, aku tidaklah membenci siapa Tsabit ibn Qais akhlaknya ataupun agamanya. Akhlaknya mulia, dia senang sopan, menghargai wanita, menyayangi istri, seterusnya. Dan agamanya bagus, lurus, manhajnya lurus. Namun walakinni ukrihu, namun aku belas orang senang. Ya, enggak cinta sama sekali ya. Ada enggak seperti ini? Ya, enggak ada rasa cinta tresnanya, tresna untuk menjadi suami, enggak ada. Yang tadi elik gitu tadi, yang tadi elik. Maka walakin ukrihul kufra fil Islam, akan tetapi aku benci bok aku nanti kufur di dalam Islam. Ya. Di antara sebab istri masuk neraka apa? Yakfurnal ashir. Nah, kufur terhadap kebaikan suami. Ya, ini mungkin demikian atau dia merasa aduh, namun saya tidak khawatir, tidak bisa memberikan hak-hak suami, kewajiban istri saya enggak mampu. Bagaimana ini dan seterusnya. Nah, maka kata Rasulullah, Rasul mengatakan aturidina alaihi hadiqatah, apakah engkau ataruddina alaihi hadiqatah, apakah engkau siap untuk mengembalikan mahar kebun yang dia berikan dulu sebagai mahar. Maka tadi naam, istri Tsabit tadi mengatakan naam, ya aku ridho, kembalikan maharnya karena aku takut dosa menjadi kufur daripada nanti masuk neraka. Maka faqala Rasulullah aqbilil hadiqata wa talliqha tatliqatan, maka wahai Tsabit, terimalah mahar yang kau berikan tadi berupa kebun, kemudian ceraikan istrimu dengan talak satu, atau apa, sungguh kau ceraikanlah istrimu, betul-betul kau ceraikan. Nah tadi sudah bisa, tapi bisa walaupun dalam keadaan haid. Kenapa? Karena permintaan istri, namun dengan catatan suami mengambil mahar. Naam. Ya. Kalau kita maharnya seperangkat alat salat ya. Kalau salah-salah lah ya. Nah, mudah-mudahan mubarokah ya. Hubungan rumah tangga kita semuanya tidak ada perceraian mudah-mudahan ya. Ya, kalau orang Arab itu maharnya tinggi ya. Bagaimana? Lah sehingga orang-orang para suami yang akhlaknya rusak kadangkala sengaja menyanyiakan istrinya supaya minta khulu. Kenapa? Karena kalau khulu maka maharnya kembali. Nah, ini. Nauzubillah. Nah. Sebab kalau cerai, istrinya dicerai, sudah hilang harta yang jadikan mahar dan dia enggak punya istri. Nah, itu tadi. Sehingga mereka kadang yang akhlaknya rusak tadi sengaja istrinya disempitkan, akhirnya minta khulu. Dengan kalau khulu apa? Maharnya kembali. Nah, ini yang seperti ini. Ini karena ada makar demikian ya. Nah, kalau yang kita terbebas dari itu. Sekarang kapan istri dibolehkan atau akan sah mencerai istri dalam keadaan haid kalau suami mendapatkan iwat. Ganti itu tadi semacam maharnya dikembalikan. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Walam yasali Nabi sallallahu alaihi wasallam hal kanat haidon atau tahiron. Dari mana dalilnya? Nabi tidak bertanya kepada istri Tsabit bin Qais, Anda itu sedang suci atau sedang haid. Namun langsung karena tadi sudah diberikan iwatnya, ya sudah ini permintaan dia, ceraikan istrimu. Wali anna hadha talak iftida'an minal mar'ati an nafsiha. Dikarenakan tolak ini juga karena memang permintaan dari pihak sang istri dengan memberikan gade berupa maharnya tadi. Nah, maharnya sudah saya tidak menginginkan maharnya sama sekali. Fajaza indal hajati ilaihi ala ayyi halin kana, maka dibolehkan yang seperti ini keadaannya apapun. Dalam keadaan apapun boleh. Naam. Wa fi hadzal makna mu'allilan jawaz al-hulu' hal haid. Maka dengan apa? Makna ini pula merupakan alasan bolehnya khulu' walaupun dalam keadaan haid. Nah, sekarang barakallahu fikum. Seorang suami berpisah dengan istrinya ada beberapa keadaan. Keadaan pertama tolak, cerai. Hak pada siapa? Hak pada suami, bukan pada istri. Hukumnya apa? Salah satu dari yang lima tadi sudah lewat. Yang kedua adalah karena adanya fasakh, bubar. Fasakh, tidak boleh nikah lagi selama-lamanya. Ini kenapa? Bisa jadi karena nikah syubhat. Seorang nikah dengan wanita walaupun sudah beranak pinang, ternyata ada ibu yang mengakui, oh kalian itu saudara sepersusuan. Nah, maka harus fasakh karena mahram ternyata. Nah, ini selamanya tidak boleh menikah. Kalau anaknya bagaimana? Kalau sudah punya anak, ya dinisbahkan kepada suami yang tadi dan ibu tadi. Karena yang nikahnya nikah syubhat. Atau yang kedua, orang yang dia itu mula'in zaujatahu, suami menuduh istrinya, kau berzina. Kamu berzina. Atau bahasa lain, anak yang dikandungmu bukan anakku. Nah, ini kalau demikian, ini melaknat saudaranya. Maka wajib untuk didatangkan, kalau terus datangkan ke hakim, masing-masing bersumpah. Laki-laki bersumpah 4 kali, demi Allah istriku berzina, demi Allah istriku berzina, demi Allah istriku berzina, demi Allah istriku berzina. Yang kelima, wal khamisatu anna laknatallahi alaihi kana minal kadzibin. Maka yang kelima, demi Allah istriku berzina, laknat Allah akan jatuh padanya kalau dia dusta. Tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Nah, istrinya datangkan, kau bersumpah, demi Allah aku tidak berzina, demi Allah aku tidak berzina. Yang kelima, laknat Allah jatuh padanya kalau dia berdusta. Nah, setelah itu fasakh, dipisah selama-lamanya, tidak boleh nikah kembali. Ya, karena sudah mula anah, tidak mula mula anah. Nah, tadi ini pisah kedua. Yang ketiga atau yang keberapa ini? Keempat adalah khulu. Khulu ini adalah perpisahan suami istri yang diajukan oleh pihak istri. Ya, khulu haknya istri. Nah, haknya istri. Namun apa hukum khulu? Khulu hukumnya paling minimalnya makruh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam para istri yang meminta khulu dari suaminya dengan tidak mencium bau surga. Faliyadzubillah. Nah, minta khulu, cerai dari suaminya. Sehingga khulu tidaklah dibolehkan kecuali pada salah satu dari dua keadaan. Apa? Karena suaminya rusak agamanya. Nah, atau yang kedua, suaminya rusak akhlaknya. Atau ditambahkan yang ketiga, karena memang dia khawatir dirinya tidak mampu masuk dalam neraka tadi, maka dibolehkan yang seperti ini, seperti dari keadaan yang lainnya. Nah, sehingga di sini jangan sebentar-sebentar ya, hanya pesimis, hanya permasalahan yang sifatnya duniawiyah. Yakinlah, apa namanya, yang namanya rezeki sudah diatur, tidak akan lari kemana. Nah, jangan berpikir rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Nah, namun bagaimana supaya rumput kita yang sedikit ini bisa terus subur? Nah, demikian. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini tadi khulu tadi menjadikan orang tersebut berpisah antara suami dan istri. Bedanya apa khulu dengan tolak? Kalau khulu permintaan istri. Istrinya apa? Kalau bahasa kita apa sih? Gugat cerai. Nah, ini kalau tolak, ini istrinya haid tidak sah. Nah, berlaku padanya, kalau roja'i berlaku padanya iddah. Nah, kalau khulu istrinya haid tetap sah. Kapanpun momen tidak ada padanya iddah. Besok, nah, langsung kembali lagi rujuk, waduh saya menyesal ya pada suamiku, sudah. Maka kembali lagi. Namun jangan bermain-main dalam permasalahan ini. Nah, ini fal'iyadzubillah, karena perkaranya adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat. Wa fi faqala fil ma'nal mu'allilan li jawazi al hul'i hal al haid. Maka berkata yakni Ibnu Qudamah, nah, ketika menerangkan alasan bolehnya khulu dalam masa haid, li'annal man'a min at-talaqi fil haidi min ajli darari alladhi yalhaquha bitulil iddah, dikarenakan alasan yang menghalangi untuk mencerai di masa haid, yakni dengan sebab adanya mudarat yang disertakan, jadi iddahnya lebih panjang. Bagaimana iddahnya lebih panjang? Karena yang dihitung ketika haid sudah suci, ini enggak dihitung. Ya. Katanya suci, enggak didatangi, cerai, besok haid, seminggu suci, dihitung sah satu, ya. Sekarang haid, seminggu suci. Sekarang haid, dicerai, seminggu suci, tidak dihitung. Tambah sebulan lagi. Sebulan lagi, nah demikian. Sehingga di sini akhirnya memperpanjang masa iddah. Wal khulu li izalati darar alladhi yalhaquha bisu'il isyrah. Adapun khulu dilakukan, perceraian dengan sebab khulu tadi dilakukan dengan sebab adanya mudarat yang mengiringi dengan sebab jeleknya berhubungan rumah tangga. Tadi misalnya sang istri mengatakan, aduh saya khawatir, saya tidak bisa bersyukur dengan suamiku yang baik, ya, karena saya tidak bisa memenuhi hak-haknya dan seterusnya. Wal maqamu ma'a man tukrihuhu. Naam, israti wal maqam, dan keadaan bersamaan para kalau suami istri tadi mungkin benci kepada, dia enggak senang pada suaminya. Enggak senang sama suaminya yang disebut elik bahasa kita, ya. Indonesianya apa ya? Paketi. Paketi ada enggak? Indonesianya apa? Enggak ada ya, elik apa ya? Paham enggak antum orang Padang? Jadi apa ya? Istri nikah, misalnya gini, kalau orang kuna itu dijodohkan dengan fulan, namun dia itu sama sekali nggak ada simpatik dengan fulan, ya, dibaiki apapun, disayang kayak apapun, dia tetap tidak, hati miliknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu elik seperti itu, ya, paham apa ya bahasanya demikian ya, dimaksud ya, ini demikian, elik namanya, kalau bahasa orang dulu itu elik namanya. Nah, ini Arakalafik. Lah seperti itu. Maka yang seperti ini, karena dia takrohuhu atau begituhu, dia tidak suka dan dia benci kepada suami tadi. Wadzalika a'dham min daratul 'iddah, maka ini lebih besar mudaratnya daripada panjangnya masa iddah. Panjangnya masa iddah cuma bertambah 1 bulan. Ini selama-lamanya enggak seneng terus. Suami baik, pokoknya benci. Sementara orang yang cinta, wanita yang cinta pada suaminya saja, kalau melihat satu keadaan suami yang tidak disukai, dilupakan kebaikan. Ya apa tidak? Yang kata Rasulullah, inna kunna aksaro min ahli nar, kalian wahai para istri mayoritas penghuni neraka. Ibnu Abbas bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apa mereka karena kufur kepada Allah? Bal yakfurna al-ashir. Tidak, namun mereka itu mengingkari kufur terhadap kebaikan para suami. Nah ini. Lah bagaimana kalau sudah elik? Ya, mungkin dikasih apa dibuang, dikasih apa dibuang ya. Nah, ini tadi lah sehingga di sini lebih bahaya. Fajaza dafu a'lahuma biadnahima. Maka boleh kita untuk menolak mudarat yang lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih kecil. Nah, ini tadi. Walidzalika, oleh karena itu lam yas'alin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtali'a an haliha. Rasul tidak bertanya kepada orang, yakni wanita yang minta untuk hulu, Anda sedang haid atau tidak? Tidak ditanya. Namun sudah demikian. Ya, biasanya kalau wanita minta hulu itu dengan sebab enggak senang atau bagaimana? Ya, motifnya banyak. Bisa jadi karena enggak senang sama suaminya, akhlaknya atau agamanya. Maka yang seperti ini tidak dilarang oleh syariat, keluar dari laknat. Nah, namun karena enggak senang, akhlaknya bagus, agamanya bagus, namun karena ingin berganti pasangan. Lah ini yang harus hati-hati. Apa sebabnya? Kalian tidak takwa kepada Allah karena perintah menundukkan pandangan bukan untuk laki-laki saja, namun juga kaum wanita. Kaum wanita wajib untuk menjaga pandangan. Oleh karena itu, ya di sinilah fitnah mereka yang beralasan sudah, ya ini diantara mudarat berdakwah dengan menampilkan gambar-gambar orang yang berdakwah. Nah, di rumah istrinya melihat, masya Allah ya, ustadznya bagus. Ini B, mboknya kayak ustadz itu loh. Jenggotmu dirapikan, Bi, enggak kayak gitu, kan? Oh, gitu ya, iya. Bi, mboknya gini, jadi kan nah, seterusnya lah. Kok dari mana itu, Ustaz? Loh, kok berarti lihat ya? Iya, berarti tidak menjaga pandangan. Dosa enggak? Dosa. Nah, akhirnya coba lama-lama lihatlah, faliyatu billah. Yang lainnya mendaftar, saya daftar urutan sekian. Nah, faliyatu billah. Siap. Nah, coba. Akhirnya apa? Lah di sinilah mudarat-mudaratnya. Sehingga dengan demikian bukanlah dakwah yang hikmah dengan cara yang demikian. Nah, cukup dengan suara saja dipahami. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Nah, di sini sehingga barakallahu fikum intaha kalamuhu, selesai dari kalamnya Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, sekarang amma akdun nikah. Nah, sekarang adapun melakukan akad nikah, alal mar'ah wahiya ha'id, melaksanakan akad nikah dalam keadaan wanita tadi sedang haid, sah atau tidak? Nah, kalau mencerai tidak sah. Nah, sekarang dibalik, kalau nikah bagaimana? Nikah sudah ditentukan tanggalnya, tanggal sekian terjadi akad nikah, qadarullah wa syafa'al, sedang haid, aduh sah enggak ya? Nah, maka di sini wahiya haid fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Kur syaratnya sabar. Syaratnya sabar kalau fik ya. Kenapa? Li annal aslal hil, karena asalnya wanita yang haid itu halal. Nah, diharamkannya yaitu untuk di setubui dan diharamkan untuk dicerai. Nah, barakallahu fikum. Wala dalila alal man'i minhu, tidak ada dalil untuk melarang kita melakukan akad nikah. Lakin akan tapi harus sabar, idkhalu zauji 'alaiha wa hiya haid, untuk melakukan hubungan, suami melakukan hubungan dengan istrinya dalam keadaan dia masih haid, yundhar fihi, maka perlu ditinjau, in kana yu'ammanu min an yata'aha fala ba'sa. Kalau dia siap menguasai dirinya, untuk tidak terjatuh kepada hal yaitu ilaj timba masuk ke dalam sumur, maka yang seperti ini tidak mengapa, dia muda'abah, berjumbu dan seterusnya tidak mengapa. Nah, dengan pembatas wa illa, kalau tidak bisa menguasai diri, fala yadhul 'alaiha hatta tathura. Jangan sekali-kali mencoba nanti terjerumus kepada yang diharamkan, sehingga tunggu sabar dia dengan suci, sampai dengan suci, khaufan minal wuqu fil mamnu, karena takut terjatuh kepada hal yang dilarang. Nah, barakallahu fikum, ini hukum tentang wanita haid. Yang ketujuh ya, ini terkait dengan tolak. Nah, difahami ya, difahami. Nah, pembahasan tolak itu panjang ya. Ini salah satunya saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sana ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui yang namanya tolak ini ada dua. Tolak yang masyru' dan tolak yang bid'ah. Ini cuma mengulas saja. Tolak yang masyru' tadi sudah disebutkan, mencerai istri dalam keadaan suci, dalam keadaan belum didatangi, atau dalam keadaan hamil walaupun sudah didatangi namun sudah jelasnya ternyata hamil. Tolak yang bid'ah adalah tolak mencerai istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci bukan hamil namun sudah tidak datangi, maka ini tidak dihitung nam oleh para ulama. Walaupun terjadi khilaf apakah suami ketika mencerai istrinya dalam keadaan haid dihitung atau tidak, terjadi khilaf di kalangan para ulama karena sebab adanya riwayat Ibnu Abi Dzibi dari Nafi' dari Ibnu Umar yang menyatakan itu dihitung satu kali cerai. Naam, atau cerai tolak sah satu. Nah, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mereka yang memandang bahwasanya riwayat ini diterima seperti Syalbani dan Syumukpil menghitung itu satu kali cerai. Adapun mereka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim yang memberikan illah bahwasanya ini menyelisih riwayat yang thiqat seperti Imam Malik dan yang lainnya, maka mereka tidak menghitungnya. Tidak menghitung karena pada asalnya masih sebagai statusnya istri. Barakallahu fikum. Ini diantaranya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan selesai dari tolak itu ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Naam. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan keluarga untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga kita, karena yang kita wasiatkan adalah diantara makarnya syaitan adalah ingin mencerai-beraikan rumah tangga seorang muslim. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah hadis yang panjang, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air lautan sana. Kemudian setiap hari datang kepadanya bala tentaranya, ditanya, ma fa'alta bi fulan, apa yang kau lakukan dengan fulan? Aku terus buntuti fulan, aku goda terus, hatta la yatrukuhu illa qad waqa'a fil ma'asi, sehingga tidak aku tinggalkan dia kecuali sudah bergelumur dengan dosa-dosa. Kata iblis, ma fa'alta bi syai', kau tidak berbuat sedikit pun, tidak berlakukan apa-apa. Hingga datanglah seorang mengatakan, apa yang kau lakukan dengan fulan? Aku tidaklah meninggalkan dia sehingga dia menceraikan istrinya. Maka kata iblis, ni'mal jundu anta, sebaik-baik bala tentara ya kamu itu. Nah, kenapa? Ini selaras dengan hadis Abi Hurairah yang lainnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, inna syaitana qad aisa an ya'budul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan kaum muslimin kembali beribadah menyembah setan di Jazirah Arabiyah, berbuat syirik, nyembah patung, pohon dan seterusnya. Ini demikian, bukan maknanya syirik sudah tidak ada, masih ada, namun dalam bentuk yang lainnya. Bagaimana setan ketika tidak mampu, sudah berputus asa demikian karena mereka sudah sadar, walakin fitahrisi bainahum, namun ingin memecah belah hati-hati mereka, sehingga perceraian bukanlah hal yang disunahkan. Memang ada kadang-kadang tadi sunah dalam keadaan yang tertentu, namun secara asal bukan hal yang disunahkan. Sehingga marilah kita jaga keluarga-keluarga kita, Bagaimana sebab inti pokok terjadinya perceraian? Satu saja. Kata Syekh Utsaimin, terjadinya perceraian itu satu saja sebabnya. Apa? Karena pasti diantara suami atau istri atau keduanya tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Ya, ini ada salah satu dari suami atau istri atau keduanya yang tidak memenuhi hak dan kewajiban, maka disitulah yang memicu akhirnya terjadi perceraian. Maka dari itu, yang bukan ini majelisnya, dan kami wasiatkan kepada para aba, para umahat, untuk mendengarkan muhadharah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Luqman Ba'abduh tentang hak-hak suami dan hak istri. Panjang memang, namun sabar, yang belum mungkin minta ke ma'had, kepada Abu Suhaib Pak Misuki, untuk diisi HP-nya, memorinya tentang muhadharah ini. Kita dengarkan bareng-bareng, duduk bersama istri kita kalau mampu. Nah, harmonis duduk bareng sekarang itu ya. Kita pun kepengin, bukan kita yang ngomong, namun sama-sama deh dengarkan ya. Mungkin kalau di sini antum enggak bisa ya, bareng-bareng sama istri duduk. Di rumah bisa, sudah duduk, dengarkan. Nah, ini sudah sama-sama ngaji, sama-sama mendengarkan, tidak saling tuding-menuding, namun memperbaiki dirinya. Wallahu taala ala alam bisawab. Ini yang mudah kita pelajari di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.